Benar seperti yang dibicarakan oleh Pak Muraman tadi, kita akan membicarakan masalah hajar, tetapi agak dikoreksi sedikit. Ternyata makna hajar itu tidak hanya bermakna batu. Makna hajar itu juga bisa bermakna ruang, kamar, tempat, atau juga bisa bermakna kota. Nah, untuk lebih meyakinkan nanti berarti teman-teman bapak-bapak bisa mengecek Al-Quran. Jadi Al-Qurannya sudah terbuka, mau dicek bahwa makna hajar itu tidak sekedar batu, tetapi juga bisa bermakna kamar atau ruang, atau juga bisa bermakna kota. Kenapa bisa bermakna semacam itu? Kita nanti akan bahas satu per satu. Ada yang bawa buku? Ada yang bawa buku? Bisa dikeluarkan di Arti jangan di jalan, di karpet. Oke, okay. Itu jalan ya. 2-3 buku untuk apa Pak? Masalah? Iya. Di meja itu. Apa sebenarnya yang dimaksud hajar? Apalagi kita nanti akan membicarakan batu yang paling vital di semesta ini, yaitu hajar aswad. Itu tinggal satu. Yang hanya pastikan semua ya. Gak apa-apa dibuka aja. Untuk memang untuk pengajian ya. Iya. Biar untuk bersama. Kalau kita cek dulu, Pak. Mau lewat sana? Ya sudah, tak buka nanti. Hak adalah trek, jalur, jalan, alur, dan sesuatu yang mengecil. Jadi sebuah alur yang mengecil dan rok sesuatu yang berputar atau berbagai hal kegiatan. Jadi sebuah jalur yang sangat-sangat lembut dan itu berfungsi untuk berbagai hal. Kenapa? Hajar bisa dinamakan kota. Ternyata kalau sebuah kota dilihat dari angkasa luar, dari satelit, ternyata serat yang timbul itu sama dengan kalau serat sebuah batu itu pakai mikroskop elektron. Jadi ini makna-makna hurufiahnya, yaitu jalur mengecil, berkerucut, mengecil, lalu berputar-putar dan berfungsi untuk berbagai hal. Untuk keterangan ini mungkin agak membingungkan, tetapi coba kita sekarang langsung ke keterangannya. Nah ini, ya. Ini yang namanya batu. Bagi pencinta batu, untuk membedakan sintetis atau tidak, ternyata semua adalah melihat seratnya. Ternyata batu yang sintetis itu tidak ada seratnya. Jadi kalau di mikroskop atau di kaca pembesar bagi yang hobi batu atau di sinar, dia cuma bening seperti kaca. Tetapi untuk yang natural, batu-batu alam, pasti ada seratnya. Ya. Sekarang yang kita pelajari adalah apa fungsi serat-serat tersebut dan kenapa Allah menciptakan hal tersebut. Jadi ini adalah batu yang kita kenal. Semua batu sama. Cuma kadang-kadang kita curang, ada batu karena jumlahnya sedikit, harganya mahal. Lalu yang banyak sama sekali nggak dihargai, hanya untuk lempar-lemparan. Sisi sebelah kanan itu kita lihat rubi. Jadi yang bawah itu sintetis, bening, peratnya juga bening. Kalau di bawah mikroskop dia nggak beraturan, ternyata yang kanan ada untuk kristal. Begitu juga dengan batu-batu alam lainnya. Sekarang kita pelajari batu yang sangat mahal, bukan karena seratnya, bukan karena apa, tetapi memang karena penataan seratnya. Jadi kalau sekarang mahal itu kadang-kadang kita ngomong permata atau kita ngomong rubi atau apa yang memang rubi di batu, tetapi enggak, teknologi manusia berhasil menciptakan dari sesuatu yang sangat-sangat murah, cenderung tidak berharga, yaitu pasir, bisa diproses menjadi sebuah nitrogen. Jadi inilah kita mulai menginjak, ternyata bahan nitrogen yang kita kenal di alat-alat elektronik kita, yang kita bawa setiap saat, ternyata berasal dari pasir. Lalu bagaimana cara proses pembuatan nitrogen ini, sehingga dengan kita bisa melihat cara pembuatan secara industri, kita nanti akan tahu ternyata bagaimana pembuatan microchip secara industri ini meniru dari apa yang telah diciptakan Allah, tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak memperhatikan hal tersebut. Di sini akan kita putar Global Foundry, sebuah pabrik microchip terbesar yang memproduksi untuk komputer ataupun handphone ataupun segala sesuatu microchip di dunia ini. Maybe. You are about to experience a fascinating journey through the clean room of the semiconductor industry. See integrated circuits in the making at one of Global Foundry's chip factories. Jadi foundry sendiri bermakna pembakaran. Ini masih di dalamnya, nanti saya minta teman-teman, bagi orang yang baju-baju di karyawan tadi, kita nanti agak melompat jauh, anggap aja itu malaikat, jadi pekerja dari Allah. Tapi kita agar mudah untuk apa membayangkannya. Nah, ini dalam sebuah pembuatan microchip. A world that normally remains hidden from our eyes. Jadi inilah orang-orang di belakang pembuatan microchip. In the beginning, pertama kali sebelum microchip dibuat, dalam sebuah microchip sebesar mungkin ini terdapat hampir 2 juta atau 3 juta transistor. Jadi hanya bisa diperhatikan melalui mikroskop elektron. Agar dia bisa menjadi sesuatu yang berguna, maka 2 juta atau 3 juta transistor ini yang sebesar kuku manusia harus dibuat pemetaannya. Semacam kalau kita buat radio yang simpel, ada jalur-jalur, tetapi ini sangat-sangat rumit, sehingga jalur tersebut menggunakan teknologi khusus oleh penggambarannya. Dirancang oleh memang insinyur-insinyur yang elektronik yang di bidangnya. Nah, ini circuit diagram. Jadi kalau kita perhatikan circuit diagram ini sama dengan serat-serat di dalam batu. Microprocessors, high graphic processors. Jadi inilah bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan dan bagaimana keseimbangan antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita hanya bermodalkan yakin saja, tanpa diimbangi ilmu pengetahuan, kita juga akan terburuk. Tetapi hanya bermodalkan ilmu pengetahuan, tanpa ada keimanan, juga akan berbuat kerusakan. Jadi diperlukan keseimbangan. Begitu gambar diatur sudah selesai, ini dimulai ya dari pasir. Pasir diambil. Dan akan dibuat silikon wafer, lempengan silikon. Maka di Amerika terkenal ada Silicon Valley, lembah silikon, di mana di sana adalah pabrik pembuatan silikon pertama di dunia. Jadi silikon ini dibuat dengan pemanasan, silikon wafer dibuat dengan pemanasan. Seperti yang pernah kita pelajari, pemanasan ini adalah untuk menata soft susunan kristal. Nah, jadi di sini lah. Ini juga pelajaran nanti kalau kita belajar masalah soft, ketundukan yang sangat indah, keteraturan. Jadi dari sesuatu yang tidak berguna, begitu softnya diluruskan, softnya diratakan, dia akan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau soft kita jelek, maka kita sebenarnya tidak ada artinya nantinya, karena kita hanya bergerak secara pribadi, individu. Dan yang harus juga disadari, soft itu tidak hanya di masjid, karena softnya di masjid itu cuma 5 menit, 10 menit, sehari kali 5 kali mungkin, berarti sekitar 50 menit, 1 jam. Tetapi bagaimana soft sesungguhnya di dalam kehidupan? Kalau soft di masjid cuma 1 jam, berarti soft di dalam kehidupan itu 23 jam. Dan sayangnya kita cuma rukun di soft di masjid saja. Dan itu pun masjidnya bisa-bisa. Ada masjid ini, ada masjid itu. Jadi, soft itu pun masih dipecah lagi. Jadi, berdasarkan akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena soft kita ini tidak sama sekali tidak teratur, akhirnya kita tidak lebih daripada sekedar bunyi. Yang dibutuhkan pada saat proses, tetapi setelah proses selesai, tidak lebih hanya sekedar sampah. Jadi umat Islam sekarang adalah pada saat ada kepentingan, kita digunakan. Setelah kepentingan tercapai, kita tidak lebih daripada sampah yang disingkirkan begitu saja, karena kita tidak punya kekuatan untuk berkiprah di dalam teknologi ataupun kemajuan di dunia ini. Inilah, karena soft kita sendiri masih pecah-pecah. Itu masih di masjid. Apalagi di kehidupan nyata, lebih parah lagi. Kadang-kadang kita lupa, apalagi kalau sudah kena masalah materi. Nah ini soft kita akan hancur berantakan. Bisa-bisa seorang muslim akan tega untuk membunuh saudara muslim lainnya, entah itu membunuh dalam arti membunuh beneran atau membunuh dalam arti pelan-pelan, dalam arti secara perkelompian mereka bersaing, saling membunuh-bunuh, saling mematikan. Inilah. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan kalau kita ingin menjadi sesuatu yang berharga. Jadi soft harus kita perhatikan. Nah, kita balik. Setelah soft tertata, dipanaskan. Jadi akan terjadi kemurnian dari kristal. Lalu inilah yang namanya debu. Dalam sebuah sop yang rapat, ternyata pada azan di antara sok, di antara sesuatu kristal tadi masih disisipi oleh debu-debu. Ini yang kadang-kadang merusak dari konfigurasi sebuah nitrogen. Karena ini sangat kecil sekali, sehingga debu yang masuk pun juga debu-debu yang sangat-sangat kecil. Jadi ruangan untuk pembuatan nitrogen ini, tingkat kebersihan udaranya adalah 100.000 kali tingkat kebersihan ruang operasi di rumah sakit. Jadi filter yang dipasang di pabrik ini hampir 100.000 kali untuk menyaring debu agar debu tersebut tidak mencemari mikroprosesor yang sedang dibuat di pabrik. Nah, ini kalau kita kembalikan ke Adida, hati-hati, kotoran sekecil apapun di antara soft, kolbu kita di antara sesama saudara, itu bisa menjadi penghambat untuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nah, disinilah bagaimana kebersihan itu diperlukan sekali. Nah, kebersihan di sini adalah satu kesucian berarti, dan kita untuk umat Islam ini bukan sesuatu yang luar biasa, di mana dalam setiap kegiatan kita disarankan untuk bersuci, tetapi sayangnya juga kita sekedar bersuci secara jasmani untuk kalbu dan pikiran kita, kadang-kadang kita tidak siromai, sehingga kita mudah untuk belum apa-apa kita sudah berpikir negatif dengan orang lain, sudah menghakimi sebelum melihat sesuatu, belum mempelajari. Dan ingat yang terjadi, kalau kita menghakimi, kita tidak akan mendapat hikmah. Tetapi orang yang mendapat hikmah, dia akan tidak menghakimi orang lain. Dan disinilah kebersihan, kesucian itu. The result, our windows are fabricated in an environment that is more than 100,000 times cleaner than operating air. Inilah toharo yang dilaksanakan secara kehidupan real. Ruang bebas, sama sekali bebas debu. Here, 25 wafers are packed into each hermetically sealed container and sent off on a journey that will take them through hundreds of manufacturing steps. 200 tahapan. Photolithographic techniques transfer the circuit structures to the wafers, rather like slide projection. Nah, disinilah gunanya cahaya. Jadi kalau kita sudah mempelajari untuk kegunaan foton, ini masuk ke kuantum. Jadi sirkuit yang digambar sangat rumit tadi, dengan bantuan sinar, difokuskan, dijak, dijim, lalu dia ditimpakan pada silikon wafer tadi. Sehingga gambar yang sedemikian besar tadi bisa diperkecil, dimasukkan gambarnya ke dalam silikon di mana yang sudah dimurnikan tadi, sehingga gambarnya akan tercetak pada silikon. Jadi cetakan, biji dicetak. Jadi satu bulatan silikon itu bisa menjadi 100 atau 200 mikrochip. Kalau diberi developer untuk mengembangkan, dan habis itu dilapisi dengan tembaga, sehingga akhirnya bisa menjadi arus listrik, elektrik. The unprotected parts of the water surface are etched away. The structures of billions of small current switches are generated on each wafer, tiny transistors. Jadi inilah dari ilmu ain, sesuatu yang ain tinggi, kecil, sulit sekali. Ternyata ini kalau dilihat, kalau kita lihat dari kota, apalagi yang ada jalan flyover atau apa, ternyata kota tersebut yang sibuk sama dengan foto dalam sebuah microchip, ternyata sama juga kalau sebuah batu dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi bagaimana kagumnya kita melihat kecilnya ya, kecil sekali. Dan ini saya buka flash disk sehingga kita tahu isi di dalamnya. Ini kapasitas 8 giga. Kita bisa bayangkan 8 giga itu berapa lagu yang bisa dimuat, berapa video, berapa film, berapa foto. Dan ini teknologi manusia. Kita sudah terkagum-kagum tadi melihat teknologi manusia. Lalu kita lupa bagaimana dengan teknologinya orang. Jadi sekarang kita bayangkan bagaimana teknologinya Allah. Kalau teknologi manusia bisa menciptakan sebesar ini, lalu bagaimana kalau teknologinya Allah, sebuah memori hanya sebesar pasir atau lebih kecil lagi dari pasir, karena memang bahan baku dari semikonduktor ini adalah pasir. Jadi dan coba kita nanti akan teruskan di sesi kedua. Bagaimana ini kalau masuk ke dalam handphone, gadget yang ada kamera, foto, alat pendengaran yang sering kita bawa sehari-hari? Oh, jadi harus ada spasinya, jadi harus tidak madu. Gadget kita malam ini adalah hajar. Hajar itu batu. Hajar aswad batu hitam. Nah, ini ada cincin yang batunya hitam. Apa bedanya tadi Pak Didi, bagi mereka yang pencinta batu, apa bedanya sintetis dengan batu? Insya Allah pembedanya adalah serat. Lalu apa kaitannya kajian kita malam ini? Ada chip yang dibanding jari-jari kita yang sebesar itu, dia 2 juta sampai 3 juta transistor ada di dalamnya secara sistemik. Dia shocknya rapi, tidak boleh ada spasi yang walaupun sebutan debu yang sangat kecil. Mikroskop itu kalau dibesarkan 500 kali barangkali baru terlihat. Dan tadi finishingnya adalah air sama seperti kita kalau mau menghadapnya dalam huruf besar, kita harus di finishing dengan atau bersuci dengan air. Apa kaitannya, bahayanya? Kalau kita tidak tahu bagaimana kita punya batu, apakah batu itu ada aura? Kenapa chip yang berapa? 8 giga tadi ya. 8 giga itu sama dengan 8.000 mega. Ya. 8.000 mega itu sama dengan 8 giga. Ini adik-adik kita. 8 miliar ruangan. Jadi kalau berupa ruangan 8 miliar, dari kabinet itu kita nyari, kan lama kalau ada 4 susun itu. Dengan sistem ini tinggal klik, ada passwordnya, langsung data di ruangan itu terbuka. Jadi bagaimana posisi batu, dikatakan batu kalau struktur seratnya itu makin bagus struktur seratnya, makin indah karena jumlahnya sedikit, makin mahal. Lalu kenapa batu itu menjadi tren hari ini? Dan bagaimana kehati-hatian kita karena soal keimanan ini tidak boleh ada kotoran sedikitpun agar kita memandang batu sebagai batu. Wajar aswad saja itu. Katanya laboratorium di Inggris bukan material bumi itu. Bahkan tata surya kita, konon katanya 8 miliar tahun cahaya dari kiri ke kanan. Dan itu materialnya tidak ada yang sama. Dan betapa istimewanya, kata sahabat Nabi, Allah ini waktu, aku ini menungso, biasa ini aku, mulia aku lah. Saking kan ini Nabi tahu, ya mencium kamu maka aku akan lakukan gitu ya. Itulah acara surat. Silakan dilanjutkan, kalau ada yang tanya-tanya nanti setelah jam 9 boleh diskusi tentang batu dan sintetis. Terima kasih, Pak Ulama. Setelah kita tadi melihat industri, aplikasi dari bagaimana upaya dari manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, lalu inilah dari foundry, dari Allah, ternyata bumi kita adalah sebagai pusat foundry yang sangat besar. Jadi semuanya dibakar di dalam. Kita ini sebenarnya menempati lapisan yang sangat tipis di atas permukaan bumi ini, sangat-sangat tipis dibandingkan dengan tebalnya bumi. Jadi kita ini sebenarnya menginjak api. Dan ingatlah ada hadis atau Al-Quran bahwa bumi Allah yang satu mensucikan bumi Allah yang lain. Jadi selalu berputar dan selalu terbentuk hal yang baru, pensucian lagi, begitu seterusnya. Jadi disinilah kita seharusnya mulai berpikir bagaimana Allah menciptakan mikrochip di sekitar kita. Bagaimana Allah menciptakan peralatan-peralatan elektronik di sekitar kita tanpa kita sadari. Jadi di sini bagaimana panas dari bumi ini bisa menghancurkan, bisa merapikan setiap sop yang telah dirusak di atasnya. Lalu bagaimana hasil dari setiap silikon yang kita buat, ternyata silikon bisa berada di pantai pada waktu kita senang-senang. Silikon juga bisa berada di pasir bangunan yang ada di sekitar kita. Silikon juga bisa menjadi silikon rubber, dicetak menjadi roda mobil, atau sepatu yang kita pakai, atau sandal. Dan sekarang lagi ngetrend, ternyata Allah sekarang lagi ngobrol silikon di bumi belakangnya. Lewat Gunung Rawa. Bagaimana lembutnya berasal dari foundry di dalam bumi. Bisa diciptakan menjadi chip yang baru, tetapi ternyata tanpa diproses manusia pun batu tersebut sudah berupa chip dari Allah. Itulah ajar. Sehingga kalau kita sadar, kenapa kita nanti tidak bisa berbohong di akhirat? Karena di sekitar kita semuanya adalah mata-mata. Kita pergi ke tempat yang tidak semestinya. Di sana kaki kita menginjak chip, sehingga langsung tercatat spesies nomor sekian. Dengan nama ini bin ini, Fulan bin Fulan, tanggal sekian, jam sekian, telah menginjak daerah sini. Lalu terus dia berjalan, semakin banyak chip yang dia injak, dan semua mencatat. Dan ingat, di dalam darah kita ternyata juga ada silikon. Rambut kita ini terdiri dari silikon. Sehingga ini pun nanti juga akan mencatat. Di dalam darah kita juga ada zat silikon, ada juga tembaga mineral yang ada di dalam kita. Dan ternyata benar kita ini elektrolit, kita ini bioelektrik, kita ini robot hidup. Jadi semuanya bisa mencatat. Jadi kita gak perlu menakut-nakuti, tapi sudah sewajarnya kalau kita memang takut kepada Allah. Ingat belum sholat, dimulai dengan sholat. Kita harus punya rasa takut, kita harus tunduk sama Allah. Dan sama sekali kita nanti tidak berkutik di akhirat. Memang mulut kita sering ngomong yang gagal, jadi mulut gak perlu ditanya lagi. Yang ditanya tangan kita, bagian-bagian tubuh kita. Jika kita masih tetap berbohong, maka bisa dikompar oleh pasir-pasir atau silikon atau chip yang pernah kita lewati, sehingga itu nanti didata oleh Allah. Semua nanti melaporkan ke Allah, siapa saja yang pernah menginjaknya, kejadian apa saja yang telah terjadi di sekitar pasir-pasir tersebut, sehingga kita harus berhati-hati, nggak perlu takut, dan memang seharusnya kita takut. Jadi dan kita bayangkan ternyata chip itu ada di sekitar kita dan kita selalu membawa, sehingga dengan teknologi tersebut terciptalah dengan teknologi Eagle Eyes. Sehingga dengan Eagle Eyes itu dipercaya pihak-pihak pemegang teknologi bisa memonitor siapa saja selama dia memegang alat elektronik. Apalagi dibantu dengan sekarang kita gadget, kita sering download di Google Play, kita ditawari free, sehingga kita akses kita terbuka untuk mereka. Jadi setinggi-tingginya kita ngomong bersama Bin Laden, tetapi tanpa handphone dia juga nggak bisa berkutik, dan dengan dia membawa handphone tambah. Kenapa? Dengan elektronik yang dia pegang, dia bisa dideteksi langsung oleh satelit. Begitu siapapun bilang dengan ada suara secara elektronik yang bisa dideteksi, langsung dikirim. Begitu kita lihat ada kamera selama ada ginjal ini menghadap ke siapapun, ini langsung bisa proses. Sehingga siapapun bisa deteksi. Ini baru teknologi manusia. Sekarang kita bayangkan dengan teknologi Allah. Jadi tembok ini bisa memoto kita, bisa melihat kita, dan kita pun akan senang ternyata dengan kebiasaan baru sekarang, yaitu selfie. Suka maupun nggak suka, siapapun suka selfie atau tidak suka, kita telah masuk kepada rekor dari microchip teknologinya Allah. Jadi disinilah makna dari hajar. Dan ternyata kebiasaan selfie ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu saat ini. Nah, apa yang kita lakukan di depan aja? Say hello. Jadi, kalau sebesar ini saja sudah bisa menciptakan komputer yang harganya puluhan juta, bagaimana teknologinya Allah dengan batu yang sedemikian besar dan langsung menghadap? Jadi di sinilah ternyata starting point, jika seorang mulai harus melewati hajar aspal, dan semuanya minim kalau dari jarak jauh. Semua berlomba-lomba untuk selfie di depan hajar aspal. Jadi dengan kita memahami teknologi Al-Quran, sehingga akhirnya kita bisa memahami bagaimana dan apa yang disenarikan oleh Allah, sehingga kita bisa menempatkan posisi diri kita untuk bisa mencapai ridhonya Allah. Jadi ini Makom Ibrahim, jadi Ismail, di sini Gadget. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini Ka'bah, sebuah gadget otomatis, Hajar Aswad diletakkan di pojoknya. Super gadget. Ini paling banter 20 megapiksel. Saya ditanya berapa juta megapiksel. Dan kalau ini sekitar wide angle lens, kira-kira bisa menangkap 10 orang dengan sudut melebar, maka teknologi Allah wide angle lensnya akan jauh lebih melebar lagi. Dan sumber daya di sini adalah pada pintu ini ada sudut mustajab. Ya, mustajab. Mustajab. Dan sangat lurus dengan sumber hajam itu sendiri. Sebenarnya Allah juga sudah memerintahkan fuel, water fuel, jadi bahan bakar air, teknologi berbasiskan energi air. Itu sebenarnya sindiran, tetapi sama sekali kita buta terhadap hal itu. Maaf, karena kurang ilmu. kita harus menyadari kita nggak tertarik kepada teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita cek pada buku, makna zai adalah energi. Jadi di sini adalah medan energi, gadget. Nanti kita teruskan lebih dalam lagi. Dari sini mustajab, ini adalah repeater. Jadi ini adalah wifi router repeater yang ada di dunia. Dengan energi ini akhirnya semuanya akan menguatkan, adalah ini amplifier. Dan semuanya didata. Jadi kita juga akhirnya tidak heran kenapa orang berebut untuk mencium hajar aswad dan kelihatan full face. Ah baik Allah malah baik full face. Baru mencium full face. Dan akhirnya kita sekarang tahu kenapa setelah haji. Ini kita memandang dari sisi teknologinya. Kenapa orang harus tahajud? Memotong mimin 3 helai rambut. Ingat, ini silikon. Begitu ini dipotong, dijatuhkan ke tanah suci, maka ini akan tertangkap. Dan akan menjadi cahaya. Dan akan menjadi cahaya. Akhirnya, walaupun kelihatannya hanya 3 helai, orang-orang sebanyak-banyaknya, karena nggak percaya, takut nanti kesimpulan, kalau nggak nemukan yang 3 helai itu. Nggak, ini hanya cukup. Jadi, kita akhirnya tahu secara teknologi, kita nggak membahas akhirnya, kita membahas teknologinya. Jadi, akhirnya, kenapa ini dilakukan dalam ibadah haji? Ternyata yang didatangi oleh umat Islam pada rukun Islam kelima adalah full teknologi, benar-benar teknologi modern yang diaplikasikan untuk kehidupan nyata di dunia ini. Dan yang sering kita lupa adalah Masjidil Aqsa sebagai flagship, Masjidil Haram sebagai repeater langsung menuju ke Baitul Makmur. Baitul Makmur dari kata amin dan roh, urusan. Jadi Baitul Makmur adalah rumah urusan, rumah segala sesuatu urusan. Disinilah tempat penyimpanan data seluruh microchip yang memancar di dunia ini. Setiap subjek. Setiap detik, nggak tahu hitungannya detik, lebih dari detik, kurang dari detik, sehingga semuanya akan dilipit kepada Masjidil Haram, dan kita sholat pun semuanya menghadap ke sana, dan itu adalah penguatan magnetis, sehingga kita memperbarui kekuatan magnetis elektronik kita, dan itu untuk memperkuat dari sini langsung dimanjakan ke Baitul Makmur. Jadi Baitul Makmur ini terdapat segala sesuatu mengenai urusan-urusan kita. Tidak hanya urusan kita secara pribadi, tetapi segala sesuatu urusan yang telah diciptakan Allah di alam semesta ini. Semuanya lalu masuk terletak di Baitul Makmur. Jadi, jangan lengah, waspada terhadap di sekitar kita, kalau kita tidak mungkin lepas dari pengamatan Allah. Jadi, akhirnya kita tahu hubungan antara Masjidil Aqsa, di mana tempat slingshot, karena nanti udah tadi ya, masalah slingshot, dan Masjidil Haram, langsung center ke Baitul Makmur. Di situ ada Ka'bah sebagai repeater. Jadi repeater itu kalau kita bermain wifi internet, kita ada repeater, ada penguat, sehingga di sekitar repeater tersebut kita bisa mendapatkan akses global. Dan apa yang kita kirim masuk ke repeater tersebut, dia akan diteruskan kepada provider, dan provider itu yang meneruskan untuk ke pengguna internet yang lain. Begitu juga dengan Masjidil Haram, secara teknologi itu adalah repeater. Jadi seluruh urusan di dunia ini langsung disalurkan ke Baitul Makmur. Dan di situ juga ada namanya gadget. Jadi manusia pun kalau bikin gadget dibikin ada kamera, Allah pun juga bikin kamera di situ. Kalau manusia senang selfie, Allah menyarankan tempat selfie yang paling bagus itu di Masjidil Haram. Tempat selfie yang paling bagus. Jadi itu sekilas yang kita pelajari untuk masalah batu hajar. Jadi apalagi untuk teman-teman yang senang masang akik, itu semakin canggih dia memasang alat pengindra atau monitoring langsung dicari. Jadi nggak apa-apa, nggak usah percaya yang aneh-aneh karena semua teknologinya Allah. Jadi bisa selfie langsung juga. Ayolah, akhirnya kita jangan mengira bahwa kita dibiarkan saja seenaknya di dunia ini. Semuanya disetting Allah untuk mengawasi kita. Dan inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena kita membuat kerusakan di muka bumi, tetapi kita selalu berbantah bahwa kita bukan orang yang berbuat kerusakan, tetapi kita orang yang mengadakan perbaikan. Ini sudah dijawab oleh Al-Quran, sehingga kita cukup waspada apakah kita memang benar-benar mengadakan perbaikan atau justru mengadakan perbedaan. Bila itu baik balik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati akhirnya, karena Mas Selamat Ibu hari ini tidak ngirim jus. Nah ini Mas Selamat yang biasanya ngirim jus. Para jamaah yang kami hormati, orang berani pakai cincin itu, ini saya pakai coro Jawa ya, ibarat kebun antar pasangan itu. Jadi, kira-kira apa ini?